فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah hukum mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada kaum Nasrani? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan, tidak halal bagi seorang Muslim untuk menyerupai mereka atau orang-orang kafir dalam segala hal yang menjadi ciri khas perayaan hari besar mereka, tidak membantu mereka dengan makanan, pakaian, menyediakan penerangan, dan lain-lain sebagainya. Kita juga tidak diperkenankan mengadakan perayaan, dukungan finansial, atau kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memudahkan terselenggaranya acara tersebut. Demikian juga tidak mengizinkan anak-anak berpartisipasi di tempat-tempat bermain dalam rangka memeriahkan hari raya mereka, serta tidak berpenampilan perlente demi menyambut hari raya mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan, adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bis-shawab.